السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد الأنبياء وخاتم الرسل، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المؤمنين الصالحين ومن تبع بهداه إلى يوم الدين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. ثم أما بعد، عودة مباركة يا أبناء الأحبة، معشر طلبة العلم. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالأمن والإيمان والسلامة من العصيان. نواصل ما توقفنا فيه من تفاصيل الإيمان بالقدر، وكنا بينا في اللقاء الماضي أن الإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: علم الله عز وجل لجميع الكائنات جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، والإيمان بأن الله عز وجل كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم الإيمان بأن الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، والأخير الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل بذواتها وصفاتها وحركاتها. ثم بينا بعد ذلك أن الإيمان بالقدر مع تفاصيل هذه الأمور الأربعة لا ينافي، tidak berarti meniadakan، أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، tidak meniadakan kemampuan seorang hamba dan kehendaknya. وكل ذلك وارد في الشرع الحكيم في الآيات من كتاب الله عز وجل وواقعة في الحياة، فالآيات تدل على أن الله عز وجل أثبت للعبد مشيئة وقدرة، ثم إننا نرى في واقع الحياة أن الإنسان يعلم يقينا أن له مشيئة وقدرة به ما يفعل وبه ما يترك، كالأكل والشرب والمشي والجلوس إلى آخرها من الأفعال الاختيارية التي قدر الإنسان عليها، ويفترق ذلك مما يقع بغير إرادته كالارتعاش أو العطس أو الانزلاق أو غيرها، فيكون للإنسان في واقع حياته مشيئة وقدرة في الأفعال الاختيارية، وهناك أشياء لا يشاءها الإنسان فوقع. كل ذلك يدل على أن الإنسان له مشيئة وقدرة، فقال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، ولكن مشيئة العبد واقعة بمشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ونواصل في نقطة أخرى، كذلك سأترجمها لكم باللغة الإندونيسية رجاء أن تفهموا هذه النقطة المهمة وتدركوها فهما صحيحا وإدراكا مستقيما. Setelah kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, telah menuliskannya, menghendakinya terjadi, dan mewujudkan serta menciptakannya, maka bukan berarti boleh bagi seorang hamba untuk berdalih atas nama takdir saat dia meninggalkan kewajiban atau melakukan kemungkaran. Misalnya, seseorang melakukan kemaksiatan, minum khamr, waliyadzubillah, berjudi, berzina, dan seterusnya. Kemudian, dia membenarkan perbuatannya itu sambil berkata, ya ini kan sudah ditakdirkan sama Allah. Atau ketika seseorang, waliyadzubillah, meninggalkan sholat, meninggalkan birrul walidain misalnya, meninggalkan zikir dan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya. Kemudian dia berkata, dengan membenarkan perbuatannya itu, ya mau gimana lagi? Allah kan sudah ciptakan saya seperti ini. Allah yang menakdirkan saya meninggalkan kewajiban-kewajiban itu, maka jangan salahkan saya. Fahadha kalamun batil. Hadha kalamun batil. هذا احتجاج ساقط داحض لا يستقيم ذلك من عدة وجوه. Ungkapan seperti itu tidak dapat dibenarkan berdasarkan banyak sekali dalil. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 7 alasan. Ustadz akan mulai dengan 3 alasan di kesempatan kali ini dan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya insyaallah. Yang pertama, mengapa seseorang tidak boleh berdalih saat meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, tidak boleh berdalih bahwa ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pertama, Allah berfirman dalam surat Al-An'am, Allah menggambarkan tentang nasib kaum musyrikin yang pasti masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah menggambarkan saat mereka dimasukkan ke dalam neraka, mereka itu akan berdalih juga. Ya Allah, seandainya engkau dulu berkehendak, kami tidak berbuat syirik, maka kami tidak akan berbuat syirik. Jika seandainya engkau berkehendak, kakek moyang kami tidak berbuat syirik, maka niscaya mereka tidak akan berbuat syirik. Tidak pula menghalalkan yang engkau haramkan atau mengharamkan yang engkau halalkan. Ketika mereka berdalih seperti itu, apakah Allah bisa terima dalih mereka? Jawabannya tidak. Allah tetap akan menimpakan azab kepada mereka. Seandainya dalih mereka itu benar, niscaya Allah akan menerima dan Allah tidak menyiksa mereka dengan azab. Tapi ternyata dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa mereka meskipun telah berdalih, berdalih seandainya Allah berkehendak maka kami tidak berbuat syirik, tetap Allah menimpakan azabnya. Menunjukkan bahwa mereka tidak dibenarkan untuk berdalih dengan takdir saat meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, kesyirikan, dan kekufuran. Allah berfirman, سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا الْآيَةِ. Surat Al-An'am ayat 148. Mereka akan berkata, orang-orang yang berbuat kesyirikan akan berkata nanti, ini hujjah yang, dalih yang akan mereka sampaikan nanti di hari kiamat. Orang-orang yang berbuat syirik akan berkata, apa perkataan mereka nanti? Seandainya Allah berkehendak, maka kami dan kakek moyang kami tidak berbuat syirik. Tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun. Kemudian Allah bantah Demikianlah orang-orang sebelum mereka mendustakan. Hatta dhaqu ba'sana, sehingga mereka merasakan siksa dari kami, kata Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan mereka azab akibat perbuatan kesyirikan mereka dan kakek moyang mereka, meskipun mereka sudah berdalih, ini kan sudah dikehendaki Allah, kata mereka. Tapi Allah tidak bisa menerima, menunjukkan bahwa dalih mereka adalah dalih yang batil. Ini yang pertama. Yang kedua, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain. Allah menyatakan, Rusulam mubashirina wa munzirin li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatum ba'dar rusul wa kana Allahu azizan hakimah. Para rasul diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Untuk apa para rasul itu diberikan kabar gembira dan peringatan yang hendaknya mereka sampaikan kepada manusia? Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia kelak di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Udah enggak ada alasan lagi. Diutusnya para rasul untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan adalah penutup pintu dan celah alasan manusia untuk berbuat maksiat. Artinya, seandainya takdir itu boleh dijadikan dalih bagi mereka yang meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan, berarti tidak bisa hilang dalih tersebut dengan diutusnya para rasul. Karena berimannya manusia kepada rasul terjadi dengan takdir Allah, demikian pula kedurhakaan mereka tidak mengikuti para rasul itu juga terjadi dengan takdir Allah. Tapi ternyata, meskipun kedurhakaan mereka terjadi dengan takdir Allah, ternyata oleh Allah, hal itu tidak boleh dijadikan sebagai celah pembelaan diri saat mereka melakukan kemaksiatan atau kesyirikan. Lau kana al-qadaru hujjatan lil mukhalifin lan tantafi bi irsalir rusul li'anna al-mukhalafata ba'da irsalihim kadzalika waqi'atun bi qadarillah. Jadi kalau kita bermaksiat, maka kemaksiatan kita itu tidak bisa dibela dengan ini kan sudah takdir, enggak bisa. Kenapa? Karena diutusnya para rasul memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan, kata Allah, supaya tidak ada celah alasan bagi manusia berhujjah, berdalih atas nama takdir setelah diutusnya para rasul. Gak bisa kemudian kita berkata, ah ini kan takdir Allah, saya berbuat syirik, saya berbuat maksiat. Ternyata tidak bisa. Allah nyatakan li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ya. Dua ayat di atas, ya, surat Al-An'am ayat 148 dan surat An-Nisa ayat 165, keduanya menunjukkan bahwa tidak dibenarkan bagi siapapun untuk membela diri, berdalih dengan takdir saat ia meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Ini dulu saja dua hal, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Silahkan dimuraja'ah, ifhamu jayyidan, wa idza ja'akum ma lam tafhamu, is'aluni, wastafsiru minni, wabillahi taufiq, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.